Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Baik. Pertanyaan pertama ditujukan kepada santriwati MDW. Ya. Santriwati MDW kelas 1. Nomor urut 13 berdiri. Dan nomor urut 14 juga berdiri. 14 enggak ada ya kayaknya. Sampai 13 saja kayaknya. 13 sama nomor urut 10 berdiri. Baik, pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya. Ucapan siapakah ini? Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawu'an. Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawu'an. Baik, itu pertanyaannya. Ya. Ucapan dari dua orang sahabat yang mulia, siapa dan siapa? Nomor urut 13 menjawab salah satu, nomor urut 10 juga menjawab salah satunya. Dan jika tidak mampu menjawab kedua-duanya, maka musyrifah menunjuk siapa di antara mereka yang kemudian sampai bisa menjawabnya. Taib. Pertanyaan berikutnya. Al-ulama dengan al-ubbad itu lebih tinggi dan lebih utama derajatnya di sisi Allah. Al-ulama. Iya kan? Al-ulama bi amri. Itu dari sisi mana lebih tingginya? Dari sisi mana lebih tingginya? Pertanyaan tentunya agak berat, sehingga pertanyaan ini ditujukan kepada santriwati Tarbiyatun Nisa. Nomor urut 35-36 berdiri. 35-36 ya berdiri. sebutkan alasannya. Dan musyrifah menilai apakah sudah benar ataukah tidak. Jika belum ada yang benar, maka digeser pertanyaan tersebut, diarahkan kepada talibat yang lain dari qism yang sama. Pertanyaan berikutnya. Menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan nawafilul ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah nafilah badaniyah. Apakah itu sholat, puasa, tasbih, doa, dan yang semisalnya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ada 6 alasan disebutkan oleh Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah. Ada 6 alasan disebutkan oleh Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah. Tayyib. Alasan yang pertama, Pak. Jawab yang pertama saja ya. Alasan yang pertama. Indak ya akhwana. Naam. Manfaat ilmu itu universal atau menyebar untuk orang-orang lain. Kalau ibadah nafilah hanya untuk dirinya. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Duduk. Tidak urut, tidak apa-apa. Yang jelas jawabannya benar. Berikutnya, sisi yang lain. Endak, naam. Ayo, antum. Ayo, naam, antum. Ayo. Buka, enggak apa-apa bukunya. Boleh. Pertanyaannya apa tadi? Apa alasan thalabul ilm lebih afdal daripada nawafil ibadah? Yang pertama, kemanfaatan ilmu umum, sedangkan kemanfaatan ibadah hanya terbatas pada pelakunya saja. Nah, sekarang yang kedua, apa alasannya? Tapi dibantu sampingnya. Ya. Fadal. Karena ibadah bergantung kepada ilmu, sedangkan ilmu tidak bergantung pada ibadah. Nah, Hasan, barakallahu fiik, duduk. Cuma duduk. Taib, alasan berikutnya. Apa alasan berikutnya? Anton. Ya. Ini sudah barusan tadi. Karena ilmu itu tetap berpengaruh walaupun pemiliknya sudah mati. Ya, tetap berpengaruh walaupun pemiliknya sudah mati. Loncat ini faedahnya. Nah, lagas, duduk. Berikutnya, ini yang keberapa? Berarti sudah ketiga kan? Antum. Tá. Karena apa? Hanya karena terus dari tadi. Karena ya, yang belakang sana. Nah, antum bantu. Itu kenapa kok bisa lebih baik? Alasannya kenapa? Itu pertanyaannya, antum malah justru menguatkan pertanyaan jadinya. Pertanyaannya itu kenapa? Karena alasannya kenapa kok bisa seperti itu? Belajar itu lebih utama daripada ibadah. Bahkan lebih utamanya itu dikatakan tadi alfu rok'ah tatawu'an, ni'ah rok'ah tatawu'an. Kenapa kok bisa begitu? Ini pertanyaannya. Nah, ilmu itu mencakup dirinya dan orang lain. Maksudnya gimana? Belum berarti ini. Belum tepat. Sampingnya lagi. Nah, ada. Kenapa? Ilmu berguna untuk tidak menyimpang. Nah kalau ibadah, Nah kalau ibadah kenapa? Kurang sempurna jawabannya. Belakangnya. Belakangnya siapa ini belakangnya? Ya, Ali. Afan. Baik. Fadal. Ayo asan tamasallahu barakallahu fiik. Jelisu. Ketemu sudah jawabannya. Ijlisu. Masih tersisa beberapa. Ya kan? Berikutnya indak. Kalau menyatakan menghidupkan syariat dan nah, Hasan. Ilmu menghidupkan syariat, ya kan? Dan menjaga ma'alimul millah, sedangkan itu tidak berlaku pada ibadah. Kalau dilakukan sendiri saja, kemaslahatan untuk sendiri maksudnya. Tapi masih ada, ya kan? Berikutnya. Fadal. Disamakan juga dengan orang. Disamakan dengan apa? Disamakan kepada orang. Apa? Bisa mengaji ke banyak orang. Bisa makan di tempatnya orang. Mengalir. Mengalir. Bagaimana maksudnya? Kurang jelas ini. Mengalir apanya? Mengalir. Ilmunya, pahalanya gitu. Nah, maksudnya adalah bahwasanya setelah matinya ilmu itu tetap bermanfaat. Sedangkan ibadah kalau sudah meninggal pelakunya selesai. Nah, duduk. Tayyib itu tadi. 6 keutamaan daripada ilmu ibadah atau ilmu mengajarkan ilmu atau belajar ilmu dibandingkan dengan ibadah nafilah, ibadah-ibadah badaniyah. Khotibillah azakumullah, tentunya ya, apa yang disebutkan daripada keutamaan-keutamaan al-istighal bil ilm ini bukan maknanya adalah tazyid lil amali salih. Bukan tujuannya adalah untuk kemudian seseorang meremehkan amalan-amalan salih. merasa dirinya berada di atas satu amalan yang lebih utama, yakni belajar agama. Atau kalau seorang alim ini, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia merasa meremehkan daripada ibadah-ibadah nafilah atau ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan. Bukan demikian sirah daripada para ulama al-athirah dalam biografi mereka, di mana mereka begitu sangat menjaga daripada ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik yang faraid ataupun yang nawafil, qiyamul lail, siyamun nahar, at-tadbir li salawat, bersegera mendatangi waktu-waktu sholat, mudawamah alal aurat, senantiasa menjaga wirid-wirid, baik wirid dalam bentuk tilawatul Quran ataupun azkar atau yang semisalnya, dan tetap terus menjaga amalul qulub berupa keikhlasan, khusyuk, khosyah dan semisalnya. Para ulama ar-rabbaniyin, salafun salih, mereka adalah contoh teladan yang terbaik dalam permasalahan ini. Dan itu merupakan sirahnya para anbiya, para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau? Kita ketahui. Padahal beliau adalah orang yang dinyatakan di dalam hadis Aisyah, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Diampuni seluruh dosa-dosanya dari yang telah lewat ataupun yang akan datang, kalaupun ada. Itu diampuni semuanya. Tetapi tatafattar qadamu min tulil qiyam, pecah-pecah kaki beliau karena lamanya berdiri dalam sholat beliau. Ya mulai ibadah nafilah. Ya tentunya kalau pada Rasul SAW mungkin beda hukumnya ya. Tetapi ini merupakan teladan. Dan pada salafun salih pun juga demikian. Teladan mereka dalam qiyamul lail. Kebiasaan daripada salaf, mereka membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Jadi tidak menghabiskan waktunya untuk tidur, padahal mereka ini adalah orang-orang yang tersibukkan dengan ta'lim juga. Waqi' Ibn Jarrah, guru di Imam Syafi'i, keluarga beliau ini beliau bangunkan pada setiap malam. Ibrahim bin Waqi', putra beliau, mengatakan, "Kana abi yusallil lail fala yabqa fi darina ahadun illa shalla." Adalah bapakku yusallil lail, beliau salat malam, "fala yabqa fi darina," maka tidak tersisa di rumah kami ahadun seorang pun, "illa shalla," kecuali salat. "Hatta inna jariyatahu inna jariyatan lana sauda tusalli la tusalli," bahkan sampai pun budak perempuannya sholat, sholat malam. Jadi bukan berarti dengan kegiatan ataupun kesibukan kita dalam ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar, kemudian meremehkan daripada perkara-perkara tersebut. Qiyamul lail, siyamun nahar, puasa-puasa sunnah. Minimalnya adalah sholat witir satu rakaat misalnya, kan ringan sekali. Satu rakaat sholat witir. Sehingga itu mestinya dijadikan simah, menjadi alamah, menjadi ciri khas. Ya. Bagi seorang talibul ilm. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau menyatakan, ma adzanal muadzinu mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Ma adzana al muadzinu, tidaklah muadzin adzan mundu 30 sanah, semenjak 30 tahun, illa wa ana fil masjid, melainkan aku sudah berada di masjid. Ini tentunya teladan yang luar biasa, sulit untuk bisa diikuti, berat sekali. Tetapi ini gambaran daripada salaf, bagaimana mereka tidak kemudian meremehkan amalan-amalan ibadah seperti ini, ya. Tadkir, walaupun mungkin itu bukan perkara yang wajib, tetapi nafilah atau fadilah, ya. Perkara fadilah yang besar, yang mereka tidak kemudian remehkan, hanya merasa dirinya sebagai seorang pengajar atau seorang talibul ilm, ya. Sebagai seorang yang belajar, yang itu keutamanya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah nafilah. Dan sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau yuqassimul lail salatat ajza, membagi malam-malam beliau itu menjadi 3 bagian. Thulutsun lil ilmi, sepertiga awal malam beliau gunakan untuk ilmu, untuk muzakarah, untuk murojaah, untuk bahas masalah dan semisalnya. Thulutsul lail wa thulutsun lil ibadah, kemudian setelah itu sepertiga yang kedua dipakai untuk ibadah, qiraatul Quran kah, qiyamul lail kah, untuk ibadah. Wa thulutsun lin naum, dan sepertiganya lagi untuk istirahat, tidur. Jadi demikian para ulama, ya. Sekali lagi, bukan maknanya tadi bahwasannya belajar itu lebih utama, bukan berarti kemudian meninggalkan apa? Nawafilul ibadah. Karena ilmu itu pada hakikatnya adalah wasilah kepada ibadah. Dan ibadah atau amal soleh itu adalah buahnya. Sehingga tentunya ya bukan hanya sekedar diambil wasilah-wasilahnya saja dan menjadi wacana dan menjadi sekedar pengetahuan begitu saja, tetapi untuk kemudian membuahkan daripada amalan-amalan. Dan Al-Imam Syafi'i beliau yang menyatakan bahwasanya aku tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun. Imam Syafi'i itu mundusin sittat asar sana. Aku tidak pernah merasa kenyang semenjak berapa? 16 tahun lamanya. Karena hirs dalam talabul ilm. Hirs dalam talabul ilm. Dan hirs dalam ibadah. Karena asyaba ataupun kekenyangan itu akan yuthqil al-badan, membuat badan ini berat. Yuqasi al-qulub, akan bisa menyebabkan kerasnya hati. Juga akan menumpulkan kecerdasan. Juga akan menyebabkan ngantuk. Banyak makan itu akan menyebabkan ngantuk. Yang itu semua akan melemahkan daripada ibadah. Melemahkan daripada al-ibadah. Jadi kelemahan yang disebabkan karena banyak makan ini dua. Kelemahan fisik maupun psikis, justru malah melemahkan fisik. Untuk ibadah justru berat di saat makan sampai kekenyangan, bukan makan sesuai dengan kadar kebutuhan. Itu bukan kok kemudian menambah tenaga Anda, justru sebaliknya, melemahkan. Kenapa? Karena badan sendiri berat untuk membawa apa yang baru saja dia makan. Sehingga mau bergerak saja berat. sehingga makan ya ala kadarnya. Ada satu kisah Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ahmad ya, kisahnya sangat masyhur ya, bagus ini. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Kisahnya. Di mana beliau bertamu di rumah Imam Ahmad. Kemudian dijamu oleh Imam Ahmad. Jamuan itu dihabiskan sama Imam Syafi'i. Dan itu disaksikan oleh putra Imam Ahmad. Imam Ahmad melihat putra Imam Ahmad ini melihat bagaimana abinya Imam Ahmad begitu sangat memuliakan orang ini, ya, Imam Syafi'i. Tetapi kok terlihat dari zahirnya aneh. Imam Syafi'i ini datang-datang dikasih makan, dihabisin semua. Habis itu masuk ke kamar, tidak pernah keluar, tidak pernah tampak sampai subuh, baru keluar setelah subuh. Kemudian setelah itu langsung masuk ke masjid. Zahirnya tidak melakukan qiyamul lail kan, tampaknya seperti itu. Maka dilaporkan atau disampaikan kepada bapaknya oleh putranya ini. Ya tentunya sesuatu yang tampak aneh gitu, ganjil gitu. Kok kenapa bapaknya begitu memuliakan orang ini, padahal orang ini dilihat dari sisi perilakunya ya ini kurang memberikan contoh. Datang kemudian diberi makan sekenyang-kenyangnya, padahal beliau tadi mengatakan tidak pernah kenyang ya selama 16 tahun ini. Maka di rumah Imam Ahmad sekenyang-kenyangnya habis. Setelah itu masuk ke kamar, tidak pernah keluar, kemudian keluar sejak subuh. Tidak terlihat malamnya keluar dari kamar, kemudian mengambil air wudhu yang mulai enggak. Maka Al-Imam Ahmad mengarahkan putranya agar bertanya langsung saja kepada beliau. Coba kamu tanyakan kepada beliau. Mungkin beliau punya alasan mengapa beliau melakukan itu. Lantas ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya diriku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Kecuali ini, di mana aku menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Abdullah. Karena aku tidak melihat ada makanan yang lebih barokah daripada makanan beliau ini. Ini kesempatan bagi saya untuk memenuhi perut saya dengan makanan beliau. Yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun saya tidak keluar dari kamar untuk istilahnya qiyamul lail atau wudu, mengambil air wudu, karena memang saya masih punya wudu ya dari sholat isya, ya, dari sholat isya masih punya wudu, belum batal wudu saya. Kemudian setelah subuh saya keluar langsung ke masjid ya, karena memang belum batal wudunya, berarti sama sekali tidak tidur beliau. Karena termasuk madzhab beliau ini tidur membatalkan wudhu. Nah beliau tidak keluar sama sekali dan langsung menuju ke masjid sholat subuh bersama dengan jamaah. Berarti beliau bisa dipastikan ya seperti apa yang beliau sampaikan, membagi malamnya menjadi tiga tadi. Tapi mungkin untuk kasus ini beliau tidak tidur. Yang sepertiga yang terakhir itu digunakan untuk tidur beliau tidak lakukan. Bisa jadi. Dan beliau memikirkan satu hadis waktu itu. Satu hadis. Ya ini mengeluarkan fawaid daripada satu hadis tersebut. Hadis Anas bin Malik. Ya Aba Umar, mada fa'al An-Nughair. Apa yang dilakukan oleh Nughair, wahai Abu Umar. Abu Umar ini saudaranya Anas bin Malik. Dan Nughair adalah ya ini burung piaraan kecilnya. Mati burungnya ini. Nah Rasulullah SAW hendak menghibur Abu Umar. Ya Abu Umar, mada fa'alan Nughair. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nughair? Dari hadis yang ringkas ini, Al-Imam Syafi'i mengeluarkan sekian banyak fawaid. Sehingga semalaman beliau tidak tidur. Ya tentunya beliau tetap ya melakukan qiyamul lail di situ, di malam tersebut. Itu gambaran salaf kita, bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka tidak hanya sekedar tadris, ta'lim ataupun ta'allum, belajar ataupun mengajar, tapi juga mereka tetap menyempatkan diri untuk ibadah. Abul Juwairiyah menyatakan, laqad sahibtu Aba Hanifah rahimahullah masmu Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Hasan An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah sahibtu Aba Hanifah, kata Abul Juwairiyah rahimahullah, sittata ashur, aku menemani Abu Hanifah selama 6 bulan. Fama fiha lailatan, maka tidak ada pada masa 6 bulan tersebut satu malam pun, wada'a jambahu 'alal ardi, beliau ini meletakkan sisi tubuhnya yakni berbaring di tanah. Ya, ini kinayah daripada qiyamul lail, menghabiskan waktu untuk qiyamul lail. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah, dan ini bukan satu-satunya ulama yang melakukan hal demikian, karena memang makom setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memang mampu melakukan seperti ini, ada yang tidak. Ada yang kalau melakukan seperti ini justru nanti siang harinya dia payah. Misalnya, banyak apa yang menjadi kewajiban dia terbengkalai, maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Taib. Sufyan ibn Uyainah menyatakan, inna min tawqiris salah anta tia qoblal iqamah atau antukta, anta tia berarti engkau. Inna min tawqiris salah anta tia qoblal iqamah, sungguhnya diantara bentuk daripada tawqir, mengagungkan sholat, adalah engkau mendatangi sebelum iqamah. Sebelum iqamah. Dan iqamah ini sesungguhnya ada khilaf ya di sana. Tetapi yang rajih tetap dikumandangkan dengan mikrofon, bukan kok kemudian i'lamul hadirin begitu. Di dalam cukup. Tapi yang rajih dalam permasalahan ini tetap dikumandangkan sebagaimana dikumandangkan azan. Dan ini madzhab daripada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Di mana berdasarkan hadis Ibnu Umar ya, beliau mendengar iqamah dikumandangkan dalam keadaan beliau masih berwudu di rumahnya. Mendengar iqamah dalam keadaan berwudu di rumahnya. Ini menunjukkan keras. Demikian pula hadis Rasul, apabila dikumandangkan iqamah, maka kalian datangilah tetap dengan keadaan jalan dengan sakinah. Fa'alaikum bil waqar. Fa'alaikum sakinah wal waqar. Ini menunjukkan terdengar di luar, bukan hanya i'lamul hadirin. Sedangkan Ibnu Umar disebutkan jarak rumah beliau dengan masjid sekian gitu, kalau tidak keliru dalam syarah hadis tersebut. Yang ini merupakan penguat bahwasanya iqamah dikumandangkan dengan keras dan tidak mencukupkan dengan i'lamul hadirin saja. Sehingga di saat ada wasilah mukabbiratus shaut, ya sama hukumnya dengan adzan. Wallahu a'lam. Maka min tauqiris salah anta tiya qoblal iqamah, termasuk daripada bentuk pengagungan terhadap sholat, usahakan untuk bisa datang sebelum iqamah. Meskipun dikumandangkan iqamah tersebut dan terdengar, kan begitu, terdengar, tapi jangan ditunggu sampai iqamah. Terkadang seseorang masih santai-santai, apalagi sholat maghrib atau sholat isya, santai di rumah begitu, sampai iqomah was, baru iqomah, belum bolong dolin, sehingga merasa menyepelekan daripada ibadah sholat yang begitu sangat agung tersebut. Maka di sini di antara bentuk pemuliaan terhadap sholat yang itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat, dan bahkan amalan ini yang akan dihisab pertama kali sebelum amalan-amalan yang lain pada hari kiamat, dan menjadi penentu baik dan buruknya amalan-amalan yang lainnya, ya tentunya sepantasnya untuk kita kemudian berusaha sekuat tenaga tautir terhadap sholat, tautir terhadap sholat, memuliakan, mengagungkan daripada sholat tersebut sebelum iqomah. Tentu ada keadaan-keadaan tertentu, kesibukan di rumah dan sebagainya yang itu di luar daripada yang kita bicarakan. Dalam keadaan kita longgar, dalam keadaan kita memang tidak memiliki kesibukan atau kesibukan yang memungkinkan untuk ditinggal sementara waktu, ada adzan, segera tinggalkan kesibukan apapun yang kesibukan tersebut mungkin untuk ditinggal, kemudian ambil air wudhu, kemudian segera menuju sholat. Ibrahim bin Yazid ibn al-Aswad rahimahullah menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yatahawan bit-takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Idza ra'aita ar-rajul, jika engkau lihat seseorang yatahawan, dia meremehkan bit-takbiratil ula, dengan takbirah yang pertama, yakni takbiratul ihram, faghsil yadaka minhu, maka cuci tanganmu darinya, sudah selesai urusan dengan dia. Orang ini orang yang afwan, tidak berguna dan semisalnya. Sudah tahu adzan dikumandangkan, bahkan mungkin sudah menjelang iqomah, masih nyantai gitu, merasa tidak ada beban berat di saat tertinggal oleh takbiratul ihram, dalam keadaan memang tidak punya kegiatan selain daripada nyantai. Ini kondisi berbeda di saat keadaan seseorang memang punya kesibukan yang berat, mungkin karena keluarga dan sebagainya, beda. Tapi seorang thalibul ilm misalnya, ya kan, di tempat kita seperti ini, mampu untuk kita setiap saat setiap waktu melakukan terutama ini, kita kok bisa terlewatkan misalnya. Maka semantasnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ucapan siapa tadi? Ibrahim bin Yazid ibnul Aswad rahimahullah. "Idza ra'aita ar-rajul yatahawan bit takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Nah, ini perlu untuk antum catat di dafatir kalian, ya. Mungkin pada setiap dafatir antum catat begitu sehingga setiap kali mau belajar lihat ini dibaca, oh iya. Keutamaan daripada takbiratul ula, takbiratul ihram, sehingga kita tidak mencepelekan daripada sholat-sholat kita. Waqi' bin Jarrah rahimahullah, Waqi' menyatakan, "Kana al-A'mas," siapa A'mas? Siapa namanya? Al-A'mas. Man ya'rif? Al-A'mas siapa namanya? Sulaiman ibn Mihran, ahsan barakallahu fi. Sulaiman ibn Mihran. "Kana al-A'mas qariban min 70 sanah lam tafudhu takbiratul ula." Takbiratul ula. Qariban min 70 sanah, sekitar 70 tahun. Bayangkan, kita umurnya belum ada separuhnya. "Min 70 sanah lam tafudhu takbiratul ula." Tidak pernah luput takbiratul ula. Tidak pernah luput. Coba bayangkan, luar biasa. Waqtalaftu ilaihi qariban min sab'in. Fama ra'aituhu yaqdi raq'atan. Dan aku bolak-balik kepada beliau ini. Ya, ini memang muridnya mengambil ilmu dari Al-A'mas Sulaiman bin Mihran. Semenjak ya ini kurang lebih lah sab'ina. Sab'in di sini tentunya bukan sab'ina yauman ya. Sab'in di sini ya sana. Kurang lebih 70 tahun. Maka belum pernah aku melihat beliau ini yaqdi raq'ah. Mengkodok satu rakaat saja belum pernah. Ya, tentunya sirah seperti ini menjadi cemeti bagi kita, ya kan? Menjadi teladan kita, menjadi lecutan bagi kita untuk lebih giat lagi dalam mempraktekkan ilmu kita. Ibadah ini mereka adalah ulama-ulama yang menghabiskan waktu mereka untuk tadris Al-A'mas. Gurunya para muhaddisin. Tetapi luar biasa. Tidak hanya sekedar dari sisi ilmu, tetapi juga dari sisi amal. Memberikan contoh. Wa fil hirs alal amal bima ulim. Taib. Ucapan daripada siapa tadi, Waqi Ibnu Jarrah, terkait dengan Al-A'mas rahimahullah, itu hanya sampai pada fama ra'aituhu yaqdi raq'ah, sampai di sini. Baik. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan ma balaghani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qat. Tidaklah sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun. Ma balaghani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qat illa amiltu bihi walau marrah. Melainkan aku amalkan dengan hadis tersebut walaupun sekali. Ucapan Sufyan, dan juga diriwayatkan semisal ini dari ucapan Imam Ahmad. Ma balaghani min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun qat illa amiltu bihi walau marrah. Tidaklah sampai kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun melainkan aku mengamalkannya walaupun sekali. Walaupun sekali. Jadi inti daripada ilmu sekali lagi untuk diamalkan. Minimal sekali dalam seumur hidup kita, misalnya itu adalah fadilah, kaitannya dengan perkara-perkara yang itu merupakan keutamaan begitu. Setidaknya sampai kepada kita hadis yang kita amalkan hadis tersebut, meskipun sekali. Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala menyatakan al-amalu liqahul ilmi. Fa'idha istama'a kanal falah wal wassa'adah. Wa inin faroda ahaduhuma anil akhar lam yufid syai'a. Ini ucapan daripada Ibn Qayyim. Al-amal liqahul ilm. Amal itu benang sarinya ilmu. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan alam ya, ada di sana bunga yang menjadi calon buah itu ada benang sari, ada putik. Putik itu nanti yang akan menjadi calon buah. Nah, benang sari ini kalau dia tidak jatuh kepada kepala putik, ya tidak akan terbuahi. Sehingga tidak menjadi buah, bisa difahami. Tidak bisa berubah menjadi buah. Ya bunga saja kemudian setelah itu layu mati sudah. Tidak ada manfaatnya, tidak berbuah bunga tadi. Tetapi di saat benang sari tadi jatuh ke putik, kepala putik, maka akan berubah menjadi apa? Terbuahi dan menjadi buah. Bermanfaat. Maka amal itu ibaratnya adalah liqahul ilm. Amal itu merupakan lekahnya ilmu, Ilmu tadi kepala putih. Ini ilmu-ilmu yang kita kumpulkan ini kepala putih. Kalau kemudian tidak ada amal, tidak ada benang sar yang jatuh kepadanya. Tidak ada nilainya ini, ya. Ya, ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Fa'idastama'a, kalau berkumpul, ya ini terbuahi dengan itu, kanal falah wa sa'adah. Maka akan terjadi al-falah wa sa'adah. Kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Wa in farada haduhuma 'anil akhar lam yufid syai'a. Tetapi kalau berkesendirian salah satu dari yang lain, tidak memberikan faedah sama sekali. Tayyiballahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.